turut sedang ku sayang, lalu ia diambil orang. Oh, tidak ku sangka, tidak ku duga, akhirnya begini jadi. Sakit, tidak ku mulai dari semula.